Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fama'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan yang kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri Al-Qasimi Hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Uqubatu Allahil Mutanawwi'atu wa Asbabuha, sebab-sebab turunnya berbagai macam musibah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana walhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca dan menyelesaikan Al-Muqaddimah yang dituliskan oleh beliau atau disampaikan oleh beliau Hafidhahullahu wara'ah, yang mana di dalam muqaddimah tersebut beliau menyampaikan kepada kita bahwasanya di antara kewajiban besar yang dimiliki oleh seorang muslim adalah ketika dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ketaatan ini ditujukan untuk semua hamba Allahu Jalla wa'ala, tidak memandang apakah dia sudah beragama Islam atau belum memeluk Islam, apakah dia orang yang sudah dewasa ataukah masih anak kecil, tidak memandang apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan. Semua hamba Allahu Jalla wa'ala memiliki sebuah kewajiban besar untuk dia senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau juga membawakan kepada kita di dalam mukaddimah yang ada beberapa ayat-ayat Allahu Jalla wa ala yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antaranya adalah ayat terakhir yang beliau nukilkan, apa yang ada di dalam surah An-Nur ayat ke-63 ketika Allahu Jalla wa ala menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka berhati-hatilah untuk orang-orang yang menyelisihi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, akan ditimpakan fitnah kepada mereka, au yusibahum adzabun alib, atau paling tidaknya mereka akan mendapatkan musibah yaitu azab yang pedih yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan pula tafsir dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah, imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah, ketika beliau mentafsirkan makna al-fitnah di dalam ayat ini. Atadri mal fitnah, apakah engkau mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allahu Jalla wa'ala dengan fitnah tersebut? Al-fitnatu asyirku, fitnah itu adalah sebuah kesyirikan, wal'iyadu billah. La'allahu idha radda ba'da qawlihi sallallahu alaihi wasallam yaqa'u fi qalbihi syai'un minaz zaighi fayahlik. Apabila seseorang menolak salah satu ucapan, salah satu nasihat, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka di dalam hatinya akan Allahu Jalla wa ala tanamkan kesesatan demi kesesatan, maka apabila bertumpuk kesesatan-kesesatan tersebut, dia akan binasa, wal iyadhu billah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekhuna Hafizahullahu wa ra'ah. Tanawwu uqubatillah, bermacam-macamnya jenis iqab, hukuman, bala, ujian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh Syekhuna Hafizahullah wa ra'ah, fa'uqubatul dhunubi wal ma'asi tanawwa'a ala qadril jara'im. Ketahuilah bahwasanya iqab, hukuman, musibah, ujian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu modelnya bermacam-macam, tergantung dari jenis dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka semakin parah dosa yang mereka perbuat, dosa yang satu kaum kerjakan, maka semakin besar pula azab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Ini yang disampaikan oleh beliau. Kemudian kata beliau, fataratan takunul uqubatu fid din wa hiya a'zamul uqubat. Terkadang seseorang yang melakukan kemaksiatan, dia sibuk dengan perkara-perkara kefasikan, kefajiran dan yang semisalnya, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman padanya, memberikan azab, musibah, ujian kepadanya pada urusan agamanya, wal'iyadzubillah. Dan ini merupakan satu ujian, satu azab yang paling besar yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberikan musibah dengan kefakiran, dengan kesedihan, dengan kehimpitan dan yang lain sebagainya dalam urusan-urusan duniawiyah ini, mungkin kita bisa bersabar. Dan itu adalah satu jenis ujian yang memang orang-orang yang terdahulu dari para anbiya war rusul juga memiliki ujian yang sama. Akan tetapi agama mereka selamat, sehat wal afiat walhamdulillah, karena mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi kata Allah Jalla wa'ala, nanti akan dinukilkan sekian banyak ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini, Allah Jalla wa'ala akan bisa mengirimkan azab, ikobnya pada urusan agama seseorang. Maka beliau menyampaikan, wa huwa an yuhala bainal ma'siyati wa sahibiha wa bainal iman. Maka apabila urusan agama seseorang diberikan azab, musibah oleh Allah Jalla wa'ala, maka akan ada tembok pembatas antara dia dengan keimanan di dalam hatinya, wal'iyadzubillah. Maka keimanan dia akan sulit untuk bertambah, keimanan dia akan sulit untuk menjadi keimanan yang kamil, sempurna. Padahal kita dituntut untuk memperbanyak ketakwaan kita, yang apabila ketakwaan itu banyak, maka otomatis seorang akan memiliki keimanan yang sempurna. Akan tapi dengan kemaksiatan yang dia lakukan satu kali, dua kali, tiga kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali dan yang seterusnya, itu bisa menjadikan tembok pembatas antara dia dengan kesempurnaan iman. Artinya imannya akan rusak, imannya akan menjadi iman yang kurang, tidak sempurna. Karena seperti yang kita ketahui, ikhwati fillah ya ra'akumullah, di antara aqidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah adalah seorang mukmin bisa bertambah keimanannya dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Begitu pula kebalikannya, seorang mukmin bisa berkurang keimanannya dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Maka dia mengerjakan kemaksiatan, artinya dia telah mengurangi keimanannya. Apabila banyak kemaksiatan, maka banyak pula keimanan yang berkurang dalam hatinya, wal'iyadzubillah. Maka ini kata beliau hafizahullah wa ra'a merupakan a'zamul uqubat, musibah, iqab, azab dari Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Wa bainahu wa baina husnil khatimati, bahkan wal'iyadzubillah kemaksiatan itu bukan hanya menjadikan keimanannya rontok, bukan hanya menjadikan keimanannya berkurang, akan tapi kata beliau hafizahullah wa ra'a bisa menjadi tembok pembatas kemaksiatan-kemaksiatan tadi dengan husnul khatimah, dengan husn al khatimah. Karena semua orang, semua muslim mengharapkan di akhir kehidupannya dia bisa menjadi seorang yang husnul khatimah. Bahkan sekelas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ikhwati fillah ya ra'akumullah, berdoa di setiap keadaannya Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah, kokohkanlah hatiku ini pada agamamu. Beliau minta sampai wafat pun agar bisa diberikan keimanan, ketakwaan kepada Allahu Jalla wa'ala. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Allahu Jalla wa'ala memerintahkan di dalam ayatnya yang mulia, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian wafat, jangan sampai kalian meninggal di dunia ini kecuali kalian benar-benar dalam keadaan al-Islam, beristiqamah di atas agama Allahu Jalla wa'ala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, maka kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba bisa menjadikan hamba tersebut terhalang dari husnul khatimah wal'iyadzubillah. Oleh karenanya a'immatus salaf mengajarkan kepada kita bagaimana tariqah, bagaimana cara agar kita bisa terjauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang akan senantiasa dekat dengan diri-diri kita, dengan jiwa-jiwa kita. Karena seperti yang kita isyaratkan pada pertemuan yang kemarin, innan nafsa la ammaratun bisu. Karena memang tabiat dasar kita ini akan selalu cenderung, akan selalu condong kepada kemaksiatan, kemaksiatan, kemaksiatan. Kekeliruan, kekeliruan, dan kekeliruan. Begitu terus. Karena memang nafsu kita, jiwa kita ini ammarah, senantiasa memerintahkan kita, senantiasa mendorong kita untuk ayo ikuti hawa nafsumu, ayo ikuti keinginanmu, ayo terus ikuti. Maka kata para ulama, bagaimana salah satu cara untuk dia terjauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut? Dengan tazkir bil maut, senantiasa mengingat kematian, khawatir apabila dia melakukan satu kemaksiatan tersebut, Allahu Jalla wa'ala pada saat itu akan mencabut nyawanya. Ini salah satu tariqah yang diajarkan oleh para a'immah. Kita ingin melakukan satu aksi kemaksiatan, kebejatan, kejahatan, maka ingat kata para ulama, Allahu Jalla wa'ala sangat mampu untuk mengambil nyawamu pada saat kamu sedang melakukan maksiat tadi. Walaupun kamu hanya bersendiri di satu ruangan yang sangat sempit, tidak ada yang seakan-akan, tidak ada yang melihat dirimu dari makhluk, dari manusia, tapi dia telah salah. Karena Allah basir bima ya'malun, Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan melihat gerak-gerik perbuatan para hambanya. Maka dia salah dalam persangkaannya ketika dia berada di dalam satu ruangan tidak ada yang melihat seorang pun. Ketahuilah bahwa Allah Jalla wa ala telah melihat dia dan sangat bisa untuk mengambil nyawanya pada saat itu. Maka kata para ulama, ini bisa menjadi sebuah momen, sebuah kesempatan untuk kita banyak-banyak bertaubat kepada Allahu Jalla wa'ala. Apabila kita ingin melakukan sebuah aksi kejahatan, sebuah kemaksiatan, kefajiran, fahisyah dan yang sebagainya, maka kita mengingat, khawatir kita tidak husnul khatimah dalam kehidupan ini, khawatir kita akan dijadikan sebagai hamba yang su khatimah, disiapkan neraka jahannam dan yang seterusnya. Akan tapi namanya syaitan, seberapa sering seorang hamba mengingat dengan kematian tersebut, dengan su'ul khatimah tersebut, dengan keinginan dia menjadi husnul khatimah tersebut, pasti dan pasti dia akan tetap terjatuh pada kemaksiatan. Maka solusinya apabila dia jatuh kepada kemaksiatan seperti yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu bani Adam khatta wa khairul khatta'ina at-tawwabun. At-tawwabun, semua bani Adam pasti dan pasti akan terjatuh di dalam kemaksiatan. Dia sudah berusaha ingin melakukan satu maksiat, ingin mengerjakan satu maksiat, ingat, saya khawatir su'ul khatimah, astagfirullah, enggak jadi. Di lain kesempatan, astagfirullah, enggak jadi. Di lain kesempatan, astagfirullah, enggak jadi. Di kesempatan yang lain, syaitan menguasai dirinya, dia lupa sudah. Karena itu pasti tidak akan mungkin kita terbebas dari kemaksiatan, ikhwati fillah yara'akumullah. Tapi yang akan dilihat oleh Allah Jalla wa'ala, seberapa besar usaha kita untuk jauh dari kemaksiatan tersebut. Itu yang akan dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Karena meninggalkan kemaksiatan merupakan sebuah pengorbanan besar yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa'ala. Tanpa ada bantuan, tanpa ada pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, kita tidak akan bisa menjadi seorang hamba yang terbebas, seorang hamba yang jauh lebih tepatnya dari kemaksiatan. Maka di lain kesempatan ketika syaitan menguasai dia, dia akan terjatuh pada kemaksiatan tersebut. Dan itu adalah tabiat dasar dari anak cucu Adam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan, sebaik-baik orang yang terjatuh dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, terjerumus kepada kemaksiatan-kemaksiatan tadi, at-tawwabun, yang terbaik dari mereka adalah orang-orang yang senantiasa pula bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka apabila kita ingin dekat dengan husnul khatimah, jauhilah kemaksiatan. Ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh beliau hafidhahullah wa'ra'ah, iyadzan billahi min ghadabihi wa iqabih. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kemurkaan dan azab darinya subhanahu wa ta'ala. Walau am'ana kullu wahidin minna an-nazara fi nafsihi lawajada annahu kullama amila khati'atan walam yastaghfir minha fil hal lawajada annahu ya'malu sayyi'atan a'zamu minha fil ula. Kemudian beliau hafizahullah wara'ah memberikan sebuah kaidah kepada kita. Walau am'ana kullu wahidin minnan nazara fi nafsihi, apabila masing-masing dari kita benar-benar melihat, menelaah lebih dalam, memperhatikan dengan seksama keadaan diri-diri kita sendiri. Enggak usah kita lihat orang lain, kita lihat diri kita sendiri. Pribadi seorang muslim muslimah, pribadi seorang sunni salafi dan salafiyah, lihat diri sendiri. Kalau ini kita lihat, kata beliau, maka akan kita dapati bahwasanya setiap kita melakukan satu kemaksiatan dan kita tidak beristighfar, ini kaidahnya, ikhwati fillah yara'akumullah, kita melakukan sebuah kemaksiatan kemudian kita tidak menyesal, tidak ada dalam hati kita niat untuk bertaubat, niat untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala, niat kenapa saya sudah melakukan ini dan itu, tidak ada penyesalan. Dia masih diwarnai, dia masih dikuasai oleh al-waswasah dari syaitan wal-iyadzubillah. Perhiasan-perhiasan yang menipu dari bayangan-bayangan syaitan wal-iyadzubillah. Kesenangan-kesenangan yang fana, kenikmatan-kenikmatan yang sesaat. Dia masih ada di poin itu semua. Maka kata beliau, lawajada annahu ya'mala sayyatan, maka kita akan mendapati diri-diri kita yang tidak menyesal dari kemaksiatan tersebut akan mengerjakan kemaksiatan yang jauh lebih besar dibandingkan kemaksiatan pertama yang telah kita terjerumus padanya. Ini sebuah kaidah, tidak akan bisa dipungkiri. Setiap orang yang melakukan sebuah kemaksiatan kemudian dia tidak beristighfar, dia tidak bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, maka otomatis pasti dia akan melakukan sebuah kemaksiatan yang lebih besar dari kemaksiatan yang pertama. Ikhwati fillah yara'akumullah, ini bukan hanya sekedar ucapan kaidah dari seorang Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri. Kaidah ini diambil oleh beliau dari sekian banyak ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Kemudian beliau menyampaikan, wa misdaqu dzalik, dan dasar dari apa yang aku sebutkan adalah qauluhu ta'ala, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, apabila mereka berpaling maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memalingkan pula hati-hati mereka. Mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka berpaling dari mengucapkan kalimat tauhid. Mereka berpaling dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka berpaling dari mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berakidah, dalam bermanhaj, dalam bermuamalah dan amalan-amalan lainnya dari sosok Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka berpaling dari itu semua. Dan sekali lagi tidak ada niat sedikit pun untuk kembali. Maka Allah Jalla wa ala mengatakan azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah pun akan memalingkan dirinya dari mereka. Allah Jalla wa'ala akan menambahkan kesesatan-kesesatan pada mereka. Ketika mereka berpaling tidak mau kembali, terus akan menjadi seorang yang kebablasan, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah, jauh dari amalan-amalan saleh wal'iyadzubillah. Karena siapa? Allah yang zalim? Sama sekali tidak. Tapi hamba tersebut yang menzalimi diri-diri mereka wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarakumullah. Maka disebutkan di dalam ayat yang lainnya, di antara satu tanda seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apabila dia melakukan sebuah kemaksiatan. Lam yusirru. Orang-orang yang bertakwa tersebut tidak akan terus-menerus dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, dalam tipu daya syaitan yang ada. Mungkin saat itu dia terpedaya dengan waswasah dari syaitan, tipu daya dari syaitan, dia terperdaya dengan itu semua. Akan tapi tidak terus menerus. Ketika dia mengingat bahwa ini adalah sebuah kemaksiatan, dia kembali. Lam yusirru ala ma fa'alu, kata Allah Jalla wa'ala. Mereka tidak berkesinambungan, mereka tidak terus-menerus dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka kerjakan. Ada titiknya di mana mereka ingin kembali kepada Allah, menyesali apa yang sudah mereka kerjakan dari kezaliman, kedustaan, dan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Ini salah satu hamba yang bertakwa. Tapi kalau sudah tidak ada unsur ketakwaan pada diri seorang hamba, kemaksiatan seperti kaidah yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah wara'a, satu kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Kemaksiatan yang lain akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya lagi, terus sampai wal'iyadzubillah kelak dia menjemput ajalnya dan bertemu Allah Jalla wa'ala di sidang akhirat wal'iyadzubillah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wara'a wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita semua tentang keadaan orang-orang yang sering bermaksiat, sering berpaling dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Wa nuqallibu afidatahum. Kami akan senantiasa membalikkan hati-hati mereka. Karena hati-hati kita, ikhwati fillah yara'akumullah, itu di antara jari-jemari Allah Jalla wa'ala. Sangat mudah. Yuqallibuha kaifa yasha. Akan dibolak-balikkan oleh Allah Jalla wa'ala. Semau Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekehendak Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang berat. Tidak ada yang sulit. Bagi zat yang maha sempurna. Subhanahu Jalla wa'ala. Maka kata Allah Jalla wa'ala. Wa nuqallib. Kami akan mengubah. Kami akan membalikkan. Afidatahum wa absarahum. Hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Seakan-akan mereka tidak beriman sama sekali. Padahal dahulunya mereka orang-orang Islam. Dahulunya mereka orang-orang yang taat kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi sebab kemaksiatan demi kemaksiatan demi kemaksiatan terus menjadikan mereka murtad, keluar dari Islam. Tidak mau lagi taat kepada Allah, tidak mau lagi tunduk kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. akibat kemaksiatan ikhwati fillah yarakumullah. Kama lam yu'minu bihi awwal marrah, seakan-akan mereka belum pernah beriman kepada Allah Jalla wa Ala sama sekali. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, benar-benar diperingatkan dengan keras oleh Allah Jalla wa Ala. Hati-hati, tidak sembarangan. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wa nadharuhum fi tughyanihim, dan kami akan biarkan mereka semua fi tughyanihim, pada kesombongan-kesombongan mereka, pada kesesatan-kesesatan mereka tersebut. Ya mahun, tidak pernah kembali lagi kepada Allah Jalla wa Ala. Akhirnya mereka tersesat di muka bumi Allah Jalla wa Ala, dan wal iyadhu billah, menjadi seorang ahlun nar. Karena mereka tidak mau lagi kembali kepada Allah. Padahal dahulunya pernah tunduk, padahal dahulunya pernah sujud, tapi dengan sebab kemaksiatan demi kemaksiatan, jatuh akhirnya kepada kesyirikan, jatuh akhirnya kepada kekufuran, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan, dia tabrak semuanya. Maka Allah Jalla wa'ala menyiapkan azab yang pedih untuk orang-orang yang semacam ini modelnya. Nas'allahu al-thabat wal-istiqamah ya Rabb. Ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh beliau penukilan ayat yang ketiga. Waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala pun telah berfirman, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu allaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun. Kata Allah Jalla wa'ala, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada mereka nifaqan, kemunafikan pada hati-hati mereka. Allah akan memunculkan itu semua, Allah akan memberikan itu semua. Apa? Kemunafikan. Fi qulubihim, ditanamkan oleh Allah Jalla wa'ala, dimunculkan oleh Allah Jalla wa'ala pada hati-hati mereka. Akan berhenti? Tidak. Ila yaumi yalqaunahu bima akhlafullah, bima wa'aduh, atau ma wa'aduh. Sampai kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemunafikan pada hati-hati mereka tersebut yang bermaksiat kepada Allah, yang senantiasa tidak mau bertaubat, tidak mau menyesali dari apa-apa yang sudah dia lakukan dari kemaksiatannya. Ila yaumi yalqaunahu, sampai mereka bertemu Allah Jalla wa'ala. Bayangkan ikhwati fillah yara'akumullah, seumur hidupnya di dunia ini dia akan bergelimang pada kemaksiatan demi kemaksiatan, dia akan bergelimang kepada kesyirikan demi kesyirikan, dia akan bergelimang kepada kekufuran demi kekufuran. Wal'iyadzu billah. Ila yaumi yalqaunahu, sampai nanti dia bertemu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Bima akhlafullaha ma wa'aduh. Sebabnya yang pertama, disebutkan dua sebab dalam ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan kemunafikan pada hati seorang hamba? Sebab yang pertama adalah bima akhlafullaha ma wa'aduh, karena mereka menyelisihi, mereka mengingkari apa yang telah mereka buat janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba secara sadar atau tidak sadar telah berbuat janji, telah membuat janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian-perjanjian mereka, dan mereka pun mengiyakan perjanjian tersebut, sepakat. Naam, sepakat bahwa hidup di dunia harus tunduk kepada Allah, harus tunduk kepada Rasulnya, tunduk kepada batasan-batasan Allah, dan yang seterusnya. Mereka berjanji di hadapan Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi ternyata ketika mereka dihidupkan di muka bumi, maka mereka menjadi hamba yang kufur, mereka menjadi hamba yang berpaling, mereka menjadi hamba yang congkak, sombong, tidak mau tunduk kepada syariat Allah Jalla wa'ala. Bima akhlafullah ma wa'aduh, mereka mengganti perjanjian-perjanjian tersebut dengan pengkhianatan kepada Allah Jalla wa'ala. Akhirnya Allah terus menanamkan kemunafikan sampai Allah Jalla wa'ala ditemui oleh mereka semua. Ini sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua, kata Allah Jalla wa'ala, ikhwati fillah yara'akumullah, wa bima kanu yakdzibun, karena mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. hati-hati dari at-takdzib. Hati-hati dari kita mendustakan apa yang ada di sisi Allah, apa yang ada di sisi nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila ada sebuah ayat Al-Qur'anul Karim yang jelas melarang kita untuk melakukan sesuatu, maka imani dan yakini serta amalkan. Jangan sampai terbetik dalam hati kita untuk mendustakan ayat tersebut. Begitu pula pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang sahih yang datang dalam riwayat-riwayat a'immah, kutubus sunan, riwayat hadisnya jelas, hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Maka yang ada pada diri kita adalah sam'an wa ta'atan, benar-benar mendengar dan taat perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jangan sampai terbetik pada hati kita untuk mendustakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah. Karena apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi tolak ukur keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita tunduk kepada Allah dan Rasulnya, sam'an wa ta'atan kepada Allah Jalla wa ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka biidznillah, dengan izin Allah, bitaufiqillah, biaunillah, dengan pertolongan dan taufik dari Allah Jalla wa ala, kita akan menjadi hamba yang memiliki sa'adatun fid dunya wal akhirah, kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Tapi kalau wal'iyadzubillah sebaliknya, kita mengingkari semua apa yang ada di sisi Allah, mendustakan apa-apa yang ada di sisi nabinya sallallahu alaihi wasallam, akibatnya seperti ini. Tanpa terasa hati kita akan dipenuhi dengan unsur-unsur kemunafikan wal'iyadzubillah. Bahkan hukuman tersebut berlangsung sampai kita mendapati ajal kita, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari alaihi rahmatullah ketika beliau membahas apa yang ada di dalam surah At-Taubah ini, ayat yang ke-77. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu. Apa kata Imam At-Tabari alaihi rahmatullah? Kata Imam At-Tabari alaihi rahmatullah, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim bima akhlafu Allah mawa'aduh hina qalu lanasaddaqanna falam yaf'alu. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan, akan memberikan kemunafikan pada hati-hati mereka ketika mereka mengkhianati perjanjian mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Maksudnya kata Imam At-Tabari alaihi rahmatullah adalah ketika mereka mengatakan lanasaddaqanna, kami benar-benar akan beriman, kami benar-benar akan tunduk, kami benar-benar akan taat kepadamu ya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tapi mereka berdusta. Begitu pula Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Si'di ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan falyahdharil mu'minu min hadzal wasfi syani', hendaknya seorang mukmin berhati-hati dari sifat yang sangat-sangat tercela ini, ayu ahida rabbahu, ketika dia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, in hasala maqsudahu fulani la yaf'alanna kadza wa kadza, apabila dia sudah berjanji, dia sudah bernazar, apabila sampai tujuannya, apabila dikabulkan oleh Allah apa yang dia inginkan, maka dia akan melakukan ini dan itu. Kemudian dia mendustakan itu semua, mendustakan itu semua. Tsumma la yafi bidzalik, dia tidak memenuhi nazarnya, dia tidak memenuhi janjinya, semuanya dikhianati olehnya. Fa innahu rubbama aqabahu Allahu binnifaqi kama aqabaha ula, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, memunculkan, menimbulkan kemunafikan pada hati-hatinya atau pada hati-hati mereka, seperti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemunafikan tersebut kepada mereka kaum munafikin yang dicela habis-habisan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, inna Allah jami'ul kafirin wal munafiqin, atau jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di jahannam, di neraka Allah wal iyadhu billah. Ini celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, orang-orang munafikin. Dilanjutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'idi, waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil hadis ats-tsabit fi sahihain, dalam sebuah hadis yang datang dalam riwayat Bukhari wa Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ayatul munafiqi thalathun, sungguh tiga, ada tiga tanda orang-orang munafik. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berbicara maka penuh dengan kedustaan. Wa idza ahada ghadar, kalau dia berbuat sesuatu pasti dia akan penuh dengan pengkhianatan. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia sudah berjanji pasti dipenuhi dengan pengkhianatan pula, diingkari, pengingkaran kepada janji, bukan hanya kepada Allah, janji dia kepada makhluk, janji dia kepada manusia, janji dia kepada si fulan, si alan, dia ingkari. Maka itu terbawa ketika dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dia tepati janjinya, bahkan dia ingkari dan dia khianati. Fahadhal munafiq alladhi wa'adallahu wa'ahaduh, dan inilah tanda-tanda seorang yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan apabila benar-benar dia mengkhianati janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari pengkhianatan janji seorang hamba, ikhwati fillah yarakumullah, kepada Allah Jalla wa Ala adalah ketika dia melakukan kemaksiatan, ketika dia melakukan sebuah dosa, maka itu menjadi sebab terbesar kita telah melanggar, kita telah mengkhianati janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'a, uqubat ittiba'il hawa, iqab, hukuman yang akan datang, yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan apabila seorang itu mengekor, mengikuti hawa nafsunya, terus dia ikuti hawa nafsunya, hawa nafsunya ke kanan dia ikuti ke kanan, hawa nafsunya ke kiri dia ikuti ke kiri, hawa nafsunya ke atas dia ikuti ke semuanya, kemanapun hawa nafsunya pergi maka terus dia ikuti, wal'iyadzubillah. Ini ada ancaman khusus, bahkan iqab khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk model-model manusia semacam ini. Kemudian beliau sampaikan, hafizahullah wa ra'ah, wa yulahadh hadha ya ibadallah fi man taraka sunnata wa sabila salafi tajiduhu yatawaggal fil inhirafi wal ibtida'i hatta yasila bihil amru ila riqqihi fid din, hatta yasila bihil amru ila riqqatin fid dini. Beliau menyampaikan, wa yulahadh, perlu kita cermati bersama, perlu kita lihat, harus kita saksikan, ini semua wakil yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi man taraka sunnah, wakil yang terjadi kepada mereka, orang-orang yang menyelisihi, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sunnah Nabi di hadapannya, dia tinggalkan. Ada sunnah Nabi di hadapannya, dia congkak, tidak mau mengikuti. Wasabila salaf, bukan hanya sunnah Nabi, bukan hanya ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi juga jalan yang telah ditelusuri oleh para salaf, jalan yang ditelusuri oleh para salaf, wa ala ra'sihim ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum. Jadi celaan ini ditujukan kepada mereka-mereka yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi, atau mungkin dia mau mengikuti sunnah Nabi tapi tidak mau mengikuti jalannya para salaf. dia cinta kepada Nabi menurut pengakuannya. Dia memuliakan Nabi menurut pengakuannya. Semuanya dia cintai. Sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, putra-putri beliau sallallahu alaihi wasallam, keturunan yang kata mereka ahlul bait dan yang seterusnya. Tapi mereka ghulu di dalam mencintai ahlul bait tersebut. Ahlu sunnati wal jamaah ikhwati fillah bukan orang-orang yang mengajarkan untuk membenci ahlul bait. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min at-tuhmah, na'udzubillah min al-fitan. Ahlu sunnah wal jamaah mencintai ahlul bait, bahkan lebih kecintaan ahlu sunnah dibandingkan kecintaan kaum sufiyah kepada ahlul bait, ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kecintaan yang dibangun di atas al-haq, kecintaan yang dibangun di atas Al-Quranul Karim, kecintaan yang dibangun di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan kecintaan yang penuh dengan ghulu, bukan kecintaan yang penuh dengan sikap berlebih-lebihan. Iyyakum wal ghulu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hati-hati kalian dari sikap yang berlebih-lebihan, sikap ghulu. Apakah itu ghulu kepada orang-orang saleh, ghulu kepada wali-wali kata mereka, ghulu kepada ahlul bait dan yang lainnya. Sikap ghulu tidak dibenarkan dalam Islam. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, tiga kali diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh akan binasa mereka orang-orang yang berlebih-lebihan. Maka khawatir billah ya'akumullah. Mungkin mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan tetapi sahabat dicaci maki oleh mereka. Sahabat didiskreditkan oleh mereka. Sahabat dijatuhkan harga dirinya oleh mereka. Tidak dijaga kemuliaannya. Wal'iyadzubillah. Maka ini satu hal yang keliru. Bahkan kata beliau, tajiduhu, kita akan mendapati orang-orang yang modelnya demikian, yatawaggalu fil inhiraf, akan senantiasa tenggelam di dalam penyimpangan. Mereka menyelisih, meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan jalannya para salaf. Salaf mengajarkan demikian, para sahabat mengajarkan demikian, mereka tinggalkan. Tabi'in mengajarkan demikian, mereka tinggalkan pula. Atba' tabi'in mengajarkan demikian, mereka tinggalkan pula. Apa balasan dari Allah Jalla wa'ala? Yatawaggalu fil inhiraf, mereka akan senantiasa tenggelam terus menerus pada penyimpangan. Wal'iyadzubillah. Wal ibtida', lebih dari itu, mereka akan senantiasa terjerumus pada perkara-perkara bid'ah, karena mereka tidak mau kembali kepada ajaran yang telah lalu, ajaran yang telah lampau, yang kita tinggal mengikuti tugasnya. Bukan membuat perkara-perkara yang baru, bukan mentakwil hal-hal yang baru, bukan memahami dengan pemahaman yang baru. Hanya sekedar ittiba', itu tugas orang muslim yang sangat sederhana sebenarnya. Al-ittiba' lal-ibtida'. Dilakukan para salaf, ikuti. Tidak dilakukan para salaf, enggak usah diikuti, enggak usah buat-buat perkara baru. Malah jangan menebarkan syubhat. Apa yang tidak ada di zaman Nabi tidak boleh diikuti. Wah, salah itu. Banyak yang tidak ada di zaman Nabi, buktinya dilakukan oleh para sahabat. Contohnya Utsman ibn Affan, kata mereka. Apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan? Utsman ibn Affan mengumpulkan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Oleh karenanya dikenal dengan mushaf Al-Utsmani. Ada enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut? Na'udzubillah minadh-dhalali wal hawa. Ini akibat al-jahl, akibat dari ketidakfahaman dia tentang apa yang dimaksud dengan al-bid'ah. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, pemahaman salaf wajib untuk kita ikuti, karena itu merupakan penjelasan yang sempurna dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya kata beliau, kalau ada seorang yang meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan pemahaman salaf, jalur yang telah ditelusuri oleh para salaf, dia mencari jalur yang lain, maka dia akan terus ada pada penyimpangan dan kebid'ahan. hatta yasila bihil amru ila riqqatin fid din, sampai tarafnya ketika mereka sudah riqqatin fid din. Riqqah itu maknanya adalah adzaf, ketika mereka sudah lemah, seakan-akan tidak memiliki kekuatan untuk memegang teguh agama Allah Jalla wa'ala, memegang teguh perintah Nabi sallallahu alaihi wa'ala di dalam sunnah-sunnah beliau, mereka menjadi orang yang lemah, sama sekali tidak bisa. Seakan-akan satu sunnah disampaikan hadisnya, disampaikan ajarannya, disampaikan nasihatnya dari beliau sallallahu alaihi wa'ala ma yaqdirun, ma yastati'un, mereka tidak mampu untuk mengamalkan apa yang telah dianjurkan, apa yang telah diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Lemah agamanya. Tapi sebaliknya, apabila datang dari imam, sufi, asy'ari, maturidi dan yang seterusnya, mereka akan mengatakan sam'an wa ta'atan wa ihtiraman. Na'udzubillah minal khuzlan. Terbalik. Apa yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau akan wafat, disampaikan oleh para sahabah, la tatruni kama atratin nasara. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan kalian bersikap berlebihan kepadaku seperti berlebihannya mereka, orang-orang Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat sujud, sebagai tempat ibadah, tempat membaca Al-Quran, tempat membaca salawat, tempat membaca Yasin dan yang seterusnya. Diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka diambil kesimpulan oleh para ulama, ikhwati fillah yara'akumullah, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dimulai dengan tauhid, kalimat la ilaha illallah, qul la ilaha illallah tuflihu, begitu pula diakhiri dengan at-tauhid. Nabi sampai meninggal fokus pada urusan at-tauhid. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam ketika meninggal, banyak ayat Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan bagaimana Nabi Ya'qub ketika hadir di tengah-tengah wafatnya, sakaratul maut. Apa yang beliau bahas? At-tauhid. Maka tidak bisa diremehkan. Apabila ada pihak-pihak yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan jalur yang telah ditelusuri oleh para salaf, maka dia akan menjadi seorang yang lemah dalam urusan agamanya. Ini perkara tauhid. Enggak boleh kita berdoa di kuburan, enggak boleh kita sujud di kuburan. Kamu ini memang orang-orang yang tidak mau memuliakan orang-orang soleh. Kalian ini memang orang-orang yang tidak mengerti kedudukan para wali Allah. Malah kita dituduh wal'iyadzu billah. Padahal kita mengajarkan tauhid. Nah, ayo kita pegang teguh tauhid. Ayo kita pegang teguh istiqamah. Tapi ketika mereka diingatkan, mereka riqqatin fiddin, mereka menjadi orang-orang yang lemah pada urusan-urusan agama mereka, wal'iyadzu billah. Au ila takfirin wasafkin lidima'il muslimin, atau mungkin lebih parah dari hanya sekedar lemah memegang agama yang ada di sisi mereka, mereka sibuk dengan urusan takfir, mudah mengkafirkan orang-orang yang di luar pihak mereka, mudah mengkafirkan orang-orang yang di luar kelompok mereka. Bahkan kata beliau, wasafkin lidima'il muslimin, mereka pun sangat mudah untuk menumpahkan wal'iyadzubillah darah-darah kaum muslimin yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha al-hadith. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, harga diri kalian, haram untuk kalian tumpahkan, haram untuk kalian hinakan, haram untuk kalian rampas. Semuanya dijaga Ketika seorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggak boleh untuk kita menumpahkan darahnya. Enggak boleh untuk kita merampas hartanya, enggak boleh untuk kita menjatuhkan harga dirinya, kehormatannya. Siapa yang menjaga? Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tidak benar apabila ada pihak-pihak yang mengklaim bahwa Ahlus Sunnah orang-orang yang mudah mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya. Na'udzubillahi minat tuhmati wal fitan. Apalagi menisbahkan hal tersebut kepada ajaran akidah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kata mereka. Pembunuh berdarah dingin, wal'iyadzubillah. Kalimat-kalimat yang khabithah, kalimat-kalimat yang radhilah keluar dari lisan-lisan mereka menuju ahlul haq wa hamalatul haq. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, apabila yang demikian menjadi kebiasaan seseorang, maka kata beliau akan lemah agamanya, akan mudah mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya, dan akan mudah pula menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Disebutkan di dalam ta'liq yang ada ucapan al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah. Qala al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, dan ta'liq ini telah disetujui oleh syekhuna hafidhahullah wara'ah, bahkan beliau juga memberi faedah kepada Darun Nasir untuk menyebutkan ta'liq ini. Ucapan al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah di dalam syarh sunnah halaman ke-23, kata al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, wahdhar sigharil muhdathat minal umur fa inna sigharal bida'i ta'udu hatta tasira kibaran. Wahdhar, berhati-hatilah. Sigharal muhdathat, berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru, kebid'ahan-kebid'ahan, walaupun hal tersebut adalah hal yang kecil. Hati-hati. Fa inna sigharal bida'i ta'udu hatta tasira kibaran, karena kebid'ahan-kebid'ahan yang kecil tersebut, muhdatsat, perkara-perkara baru yang kecil tersebut, kata beliau alaihi rahmatullah, akan bisa menjadi bumerang sehingga nantinya akan menimbulkan kebid'ahan yang sangat-sangat besar efeknya kepada si pelaku. Bid'ah yang kecil-kecilan, iman tidak membutuhkan yang namanya qaul, iman hanya membutuhkan i'tiqad, keyakinan dalam hati. Bid'atul irja, naik ke tangga berikutnya, naik ke tangga berikutnya. Gulatul murji'ah, dikenal dengan al-jahmiyah wal'iyadzubillah, Jahm bin Sofwan, sudah antum ketahui semua bagaimana akidah kufriyah yang ada di sisi ar-rajul, bahkan bukan satu dua alim yang mengkafirkan Jahm ibn Sofwan. Akidah yang keluar dari Islam, akidah yang keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hati-hati. Jangan remehkan perkara-perkara bid'ah yang kecil, akan menjadi gunung bid'ah yang besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhihi al-ummah kana awwaluha saghiran yushbihul haq. Begitu pula dari sejarah yang ada, kata Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, kebid'ahan yang pertama kali terjadi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini awalnya adalah bid'ah yang kecil. Bahkan perkara yang baru tersebut sangat mirip dengan al-haq, sangat mirip dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha thumma lam yastati al-makhraj minha. Maka orang-orang yang ikut masuk ke dalam bid'ah tersebut tertipu. Tertipu dengan bid'ah yang kecil tadi yang katanya menyerupai al-haq. Yang kata sebahagian mereka mungkin, oh ini al-haq, ini kebenaran, ini hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ini yang menjadi hal yang harus kita perjuangkan, dan yang seterusnya. Maka mereka tertipu dengan ucapan-ucapan tersebut, masuk kepada perkara-perkara baru, muhdatsat. Kata beliau di akhir kalimatnya, lam yastati' al-makhraj minha, tidak mampu lagi dia keluar dari kungkungan kebid'ahan. Dia sudah terjerumus ke dalam jurang kebid'ahan, tidak mampu lagi untuk naik menyelamatkan dirinya. fa'adzumat wa sarat dinan yudanu biha. Maka karena sudah semakin besar keyakinan bid'ah yang ada, muhdatsat yang ada, menjadi sebuah amalan yang senantiasa diwariskan, maka amalan-amalan muhdats bid'ah tersebut menjadi sebuah agama yang diyakini kebenarannya oleh pemeluknya, yang diyakini kebenarannya oleh pelakunya, yang diyakini kebenarannya oleh para pengikutnya, wal'iyadzu billah. Kemudian kata beliau, fa khalafa as-siratal mustaqim fa kharaja minal Islam. Maka akhirnya mereka adalah orang-orang yang menyelisihi jalan yang lurus yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diikuti oleh para sahabat, at-tabi'in, atba'at tabi'in, a'immatus salaf, sampai di zaman kita sekarang sudah ada siratal mustaqim. Jalan yang lurus tersebut yang akan mengantarkan seorang kepada jannah Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi karena itu semua, kebid'ahan-kebid'ahan tadi, muhdatsat tadi, mereka berpaling dari jalan yang lurus. Fa kharaja minal Islam, wal'iyadzu billah. Akhirnya mereka bisa keluar dari agama yang lurus ini, wal'iyadzu billah, akibat dari ittiba'ul hawa, akibat dari mengikuti hawa nafsu. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Pada pertemuan berikutnya biidznillah taala kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah ketika beliau akan menyebutkan permisalan. Wa mithluhu ashabul ma'asi wal kaba'ir hatta tusbiha qulubuhum kalquzil mujahhiya. Permisalan orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, berdosa, tidak mau kembali kepada Allah, mengikuti hawa nafsunya, terus mengekor apa yang ada di sisi hawa nafsunya dan keinginan jiwanya, maka hatinya akan Allah subhanahu wa ta'ala rubah seperti kuzil mujahkhia, yaitu gelas yang terbalik keadaannya, gak bisa lagi dimasukkan siraman rohani, gak bisa lagi dimasukkan air, tumpah, gelas yang terbalik, diisi air tumpah, diisi apapun tumpah, kebal dari al-haq, kebal dari kebenaran, kebal dari nasihatul ilahubillah. Bi'idnillahi ta'ala akan kita bahas apa yang disampaikan oleh beliau berdasarkan pula dengan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.